السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan di halaman 174, ya, pada bab yang kebaru, Al-Faslu Tsani, Al-Jumlatu Allati La Mahala Lima Lima Lima Al-Faslu Tsani, Al-Jumlatu Allati La Mahala Laha Minal I'rabi. La Yakunu للجملة محل من الإعراب إذا لم تقع موقوع الاسم المفرد، ويكون ذلك في الحالة الآتية: كلمة tidak memiliki إعراب، apabila ya dia tidak menempati posisinya isim mufrad. Ya, dan hal itu terjadi pada kondisi-kondisi di bawah ini. Yang pertama, al-jumlatul lati taqu fi awwalil kalami aw lati takunu munqati'atan amma qablaha. Kalimat yang berada di awal kalimat atau dia terputus dari kata sebelumnya. Mislu Zahabtu ilal manzili, aku pergi ke rumah. Ya. Jumlatun fi awalil kalam, ini kalimat di awal kalimat. Contoh yang lain, la takzib, jangan berdusta. Innal kadhiba makruhun, sungguhnya dusta itu tidak disukai. Maka kalimat ya. Kalimat ini terputus ya. Kedua kalimat itu tidak bersambung. Yang kedua, al-jumlatul lati taq'u silatul mausuli. Kalimat yang menjadi silah mausul. Contohnya ja'a alladhi kataba, ya ja'a fil madhi, ya mabni atas fathah. Alladhi isim mausul mabni pada posisi marfu sebagai fa'il. Nah, kataba filun madin mabniun ala fathi, fa'ilnya domin mustatir, takdiru huwa. Dan jumlah ya silah minal fi'li wal fa'ili laisa laha mahalla minal i'rab. Di kalimat silah dari fi'il dan fa'il itu tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Yang ketiga, jumlatun jumlatu jawabi syarti ghairu jazimi. Kalimat jawab syarat yang tidak menjazmkan. Contohnya laula alhawa ma'asha kainun hayyun, seandainya tidak ada udara ya niscaya semua makhluk tidak akan hidup. Maka kata ma'asha kainun hayyun adalah kalimat jawab syarat yang tidak menjazmkan dan tidak memiliki posisi dalam i'rab. Selanjutnya yang keempat. Oh ya, dan yang ketiga ini wasayati syarhu jumlati jawabi syarti ghairil jazimi inda dirasati uslu bisyarti fil bab al khamis. Adapun penjelasan terkait kalimat jawab syarat yang tidak menjazmkan ini ada pada pembahasan uslub syarat di bab kelima. Selanjutnya yang keempat, jumlatun jumlatu jawabi syartil jazimi idha kanat ghairu muqtarinati bil fa'i. Kalimat jawab syarat yang menjazmkan tetapi tidak bersambung dengan fa. Contohnya kaifa ma tu'amilin nasa yu'amiluka. Ya, bagaimanapun kamu memperlakukan manusia maka begitulah mereka memperlakukan kamu. Maka kalimat yu'amiluka itu kalimat jawab syarat yang menjazmkan dan tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Yang kelima, al-jumlatul i'tiradiyyati, kalimat sisipan. Contohnya, kana rahimahullahu qudwatan hasanatan, beliau rahimahullah adalah suri tauladan yang baik. Maka rahimahullah itu kalimat i'tiradiyah, sisipan yang tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Yang keenam, al-jumlatul mufassiratu, kalimat penafsiran. Mislu nazartu ilaihi sazran ay ihtaqartuhu, aku melihatnya dengan sikap menghina, yaitu maksudnya aku menghinakannya. Maka ihtaqartuhu itu adalah kalimat penafsiran dan tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Yang terakhir, al-jumlatul taliyatu li jumlatin la mahala laha minal i'rabi, ya kalimat setelah kalimat yang tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Contohnya, zahabtu ilal manzili, ya, wa tanawaltu ta'ama, aku pergi ke rumah dan mengambil makanan. Maka kalimat tanawaltu ta'ama itu tidak mempunyai i'rab karena dia berada atau setelah kalimat yang tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.